rapat, kurang kursi mengkejangi. Baring mumbar katresna, muka ken lambar carita. Tadinya di pancuran cinta, tempat kurang mapa gerasa. Bulana, bentana, endahna alam rasa.